وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي هدانا الله وإياكم أجمعين. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya. Dan di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita bertemu kembali di udara dalam bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan alhamdulillah qad wasalna fi ad-dars ats-tsani asyar, kita telah sampai di pelajaran ke-12 al-qismu bagian jim. Kita sudah membahas bagian alif, lalu bagian ba, sekarang kita masuk ke bagian jim. Dan seperti yang antum lihat, ikhwan dan akhwat sekalian, di pelajaran 12 ini antum banyak menemukan bentuk jamak, baik kata tunjuk jamak maupun kata benda yang jamak. Dan ini sangat bermanfaat sekali, karena dengan mengetahui mufrad dan jamak akan membantu melancarkan pembelajaran kita berikutnya, karena masih berkaitan dengan al-jama'. Dan sebagai murojaah sedikit, mengulang sedikit pelajaran lalu, sudah kita bahas pada bagian alif daripada ad-dars ats-tsani asyar ini, pelajaran ke-12 ini. Kata tunjuk jama'. Seperti yang antum ketahui bahwasanya kata ada ismul isyarah lil qarib, ada ismul isyarah lil ba'id. Ada kata tunjuk untuk benda yang dekat, ada kata tunjuk untuk benda yang jauh. Pada ad-dars ats-tsalits asyar, pelajaran ke-13 ini. Bukan ats-tsani asyar berarti ya, ats-tsalits asyar. Mohon maaf para pendengar, ad-dars ats-tsalits asyar, pelajaran ke-13. Bagian alif antum lihat ada kalimat ha'ulai. Ini kata tunjuk untuk benda yang dekat tapi jamak. Hadza dengan haula sama-sama kata tunjuk untuk benda yang dekat. Akan tapi berbeda dalam jumlahnya. Hadza untuk mufrad, untuk tunggal. Adapun haula'i untuk jamak. Baik muzakkar maupun muannas. Haula'i untuk yang jauh, afan untuk yang dekat, jamak baik muzakkar maupun muannats. Dan sudah kita bahas dan kita baca sama-sama contoh-contohnya di sini. Kemudian ba juga dijelaskan pula beberapa bentuk jamak daripada beberapa asma, beberapa kata benda, dan sudah kita kerjakan latihan-latihannya. Dan ana harap walaupun sudah kurang lebih 2 pekan akhirnya kita tidak belajar, ana harap antum tidak lupa untuk murojaah. Tapi ya, alaan hari ini insyaallah bagian jim antum akan temukan kata tunjuk untuk benda yang jauh jamak. Kebalikan daripada haula. Haula itu kata tunjuk untuk benda yang dekat jamak. Sekarang ulaika kata tunjuk untuk benda yang jauh jamak. sama-sama untuk jamak haula dan ulaika, tapi bedanya kalau haula untuk benda yang dekat adapun ulaika untuk benda yang jauh. Taib nabda, kita mulai. Unzuru safha sana afwan wahidun wa samanun. Wahidun wa samanun alladhi indahu alkitab min at-tabatil qadimah. Antum yang punya buku cetakan lama, satajid jim fi safha wahidun wa samanun. Antum akan temukan jim ini di halaman 81. Wahidun wa samanun. Amma alladhi indahu alkitab min at-tabatil jarida, adapun yang punya buku dari cetakan baru, kam ya hiya safha, sedang dicari. 78. Sabatun wa samanun. Sabatun wa samanun. Cukup jauh, akhi. 78. Bedanya jauh sekali. 78. Sabatun wa samanun. Baik. 78. Cukup jauh bedanya. Sekali lagi. Unzuru safhah wahidun wa samanun. Wa samanun. Antum lihat halaman 81. Bagi antum yang punya buku cetakan lama. Adapun buku cetakan baru ada di halaman sab'atun wa thamanun. Afwan. Thamanun. Thamanin wa sab'un. 78. Taib, kalau sudah ketemu. In wajadtum. Al'an unzuru ila kitab. Wastami'u jayidin. Ana akra lakum an-nas. Unzuru ila kitab. Antum lihat ke buku. Wastami'u jayidin. Dengarkan baik-baik. Ana akra an-nas. Ana baca bacaannya. Haulai ikhwati. Haulai ikhwati. Wa ulaika asdiqai. Wa ulaika asdiqai. Haulai ikhwati. Wa ulaika asdiqai. Sepertinya di sini sudah mulai dijarangkan harokatnya. Antum yang punya kesulitan baca, segera diberi harokat ya, kawan. Ana ulang sekali lagi. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Man ulaika rijalut tiwalu? Man ulaika rijalut tiwalu? Hum atibba'u min Amerika. Hum atibba'u min Amerika. Man ulaikan nisa'u? Man ulaikan nisa'u? Hunna ummahatut talibati. Hunna ummahatut talibati. Aba'ut tullabi indal mudiri. Aba'ut tullabi indal mudiri. A'ula'ikan nisa'u khalatuka khalatuki ya Maryamu. Ana ulang, ana wa'id maratan ukhra. A'ula'ikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. La hunna ammati. La hunna ammati. Haulai atibba'u. Waulaika muhandisuna. Haulai atibba'u. Waulaika muhandisuna. Haulai rijalu fukara'u. Waulaika agniya'u. Haulai rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Ulaika at-tullabu dhi'afun. Ulaika at-tullabu dhi'afun. Man ulaika ar-rijalu? Man ulaika ar-rijalu? Hum wuzara'u. Hum wuzara'u. Naam. Intahaina, selesai kita baca. Mudah-mudahan antum sempat memberikan harakat. Ikhwan dan akhwat di rumah. Nanti bisa antum tanyakan lagi kalau seandainya ada beberapa kata yang terlewat. Antum bisa tanyakan bagaimana harakatnya nanti insyaAllah. Tapi ikhwan, kita ulang dulu bacaannya. Kita pahami bersama makna kalimat-kalimatnya. Lakin ana atakid. Ana yakin annakum fahimtum insyaAllah. Antum sudah paham insyaAllah. Karena al-mufradat huna, al-kalimat huna, kata-katanya di sini alhamdulillah laysat jadidah. Bukan kata-kata baru. Al-sikadhalik ya ikhwan. Bukankah begitu? Nah, mudah-mudahan ikhwan al-akhwat di rumah juga setuju dengan kita. Tapi ya, mungkin bisa jadi ada beberapa yang perlu dijelaskan. Baik. Tidak mengapa kita jelaskan semuanya. Kita ulang dari awal. Istami'u jayran. Dengarkan baik-baik. Ana ashrah al-kalimat huna. Ana jelaskan makna kata-katanya di sini. Ha'ulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Ha'ula sudah kita bahas pada kesempatan lalu. Mana ha'ula ya ikhwan? Ha'ulai mereka, mereka itu. Ikhwati. Ikhwati ini jamak ya ikhwan. Ikhwah. Ikhwati ini ada dua kata yang digabung menjadi satu. Ikhwatun dengan ana. Ana ulang sekali lagi. Ikhwati itu ada dua kata yang digabung. Yang pertama ikhwatun. Yang kedua dhamir kata ganti ana. Sehingga ketika digabung ikhwati. Berarti ya di situ ya ikhwan. Itu ada, itu artinya ana. Ma mana ikhwah? Jamak dari apa ini ikhwan? Ikhwah. Jamak min? Ukhtun. La. Akhun. Ikhwatun jamak daripada akhun. Barakallahu fikum ya malihin. Ikhwatun itu jamak daripada akhun. Adapun jamak daripada ukhtun akhwatun. Akhwat. Sehingga maknanya bagaimana? Ha'ulai ikhwati. Mereka saudara-saudara saya. Mereka itu saudara, saudara-saudara saya. Nah, saudara laki-laki saya, saudara-saudara saya. Wa ulaika asdiqain. Ikhwan, ulaika sama dengan ha'ulai untuk jamak. Mereka. Akan tapi ha'ulai untuk yang dekat, adapun ulaika untuk yang jauh. Ini sama seperti hadza dengan zalika, sama seperti hadza dengan zalika atau hadhihi dengan tilka. Hadza untuk benda yang dekat, zalika untuk benda yang jauh. Haulai untuk benda yang dekat, ulaika untuk benda yang jauh. Bagaimana terjemahannya, ikhwan? Kalau sana kita bedakan, bagaimana terjemahannya ini? Wa ulaika asdiqai dan mereka yang jauh itu. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, maka akan sedikit ganjil. Maka terjemahannya tidak akan jauh beda dengan ha'ulai, mereka itu. Mereka itu. Nah, hanya saja perlu diingat, ha'ulai untuk benda yang dekat, ulaika untuk yang jauh. Walaupun dari segi terjemahan tidak terlihat bagaimana terjemahannya. Hanya keberadaan bendanya itu saja. Betul, betul. Banyak. Betul di sini. Bisa jadi di sini saudara-saudaranya dekat, adapun teman-temannya nanti kita akan baca, teman-temannya agak jauh. Iya. Wa ulaika asdiqai dan mereka itu asdiqa. Sama seperti kalimat ikhwati, asdiqai juga gabungan antara dua kata. Yang pertama apa ikhwan? Asdiqa'u dengan ana. Sehingga ketika gabung asdiqai. Jadi ya di situ artinya apa ikhwan? Ana. Dan mereka itu asdiqai, teman-teman saya atau kawan-kawan saya. Baik. Kita lanjutkan. Man ulaika ar-rijalu tiwalu? Man. Mana man ya, ikhwan? Siapa? Ulaika. Ulaika ar-rijal. Ulaika. Siapa mereka? Pemuda. Ar-rijal at-tiwal. Ar-rijal mana ar-rijal? Pemuda. Ar-rijal jamak daripada rajul, laki-laki dewasa. Siapa mereka laki-laki at-tiwal, tinggi, yang tinggi-tinggi itu? Nah, man ulaika ar-rijal at-tiwal. At-tiwal jamak daripada apa? Jamak daripada tawil. Man ulaika, siapa mereka itu ar-rijal at-tiwal, laki-laki dewasa yang tinggi-tinggi. Nah, jawabannya hum atibba'u min Amerika. Hum atibba'u min Amerika. Apa mana hum ya, kan? Mereka adalah dokter-dokter dari Amerika. Mumtaz. Mereka atibba'u jamak daripada tabibun. Ini perlu diingat, ikhwan. mufrad, mufradnya bagaimana, jamaknya bagaimana, perlu diingat. Perlu diingat, jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Atibba'u jamak daripada tabibun. Nah. Hum atibba'u min Amerika. Mereka adalah dokter-dokter dari Amerika. Nah. Kenapa tinggi-tinggi? Karena ternyata mereka adalah orang-orang Amerika, dokter-dokter dari Amerika. Kita lanjutkan. Mafhum insyaallah ikhwan? Paham insyaallah? Insyaallah. Anak harap ikhwan dan akhwat di rumah juga mengikuti dengan baik. Man ulaikan nisa'u? Man ulaikan nisa'u? Man yuterjemahkan hadza? Siapa yang terjemahkan? Siapa mereka wanita itu? Naam, siapa mereka wanita-wanita itu? Naam, an-nisa, karena itu an-nisa jamak. Iya. Jamak daripada wanita. Imra'atun. Imra'atun. An-nisa'u jamak daripada imra'atun. Tidak ada mufrad untuk an-nisa. Naam. Mufradnya tunggalnya imra'atun. Agak beda dengan bentuk jamaknya. Naam, sudah kita bahas pada bab yang lalu. Iya, di akhir bagian ba antum lihat di sini jamak daripada al-mar'ah nisa'un. Man ulaikan nisa'u, siapa mereka wanita-wanita itu? Jawabannya hunna ummahatut talibati. Siapa mereka ikhwan? Hunna mereka adalah naam, istamir? Ibu-ibunya siswi. Naam, ibu-ibu dari siswi-siswi. Para siswi. Naam. Karena apa al-ummahat jamak daripada ummun. Ummun. Kalau at-talibat jamak daripada talibah. Talibatun. Naam, at-talibatu. Naam. Ahsantu. Hunna ummahatut talibati, mereka ibu-ibu dari para siswi. Naam. Aba'ut tullabi indal mudiri. Aba'ut tullabi indal mudiri. Aba'u jamak daripada abun. Abun. Aba'u jamak daripada abun. Abun. At-tullab juga jamak daripada talibun. Talibun. Banyak sekali jamak di sini, masyaallah. Jamak semua. Hah? Hampir semuanya kalimatnya jamak di sini. Naam. Aba'ut tullabi bapak-bapaknya. Bagaimana kalimatnya? Para bapak murid-murid itu indal mudiri sedang bersama mudir kepala sekolah atau rektor universitas. Nah, aulaikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. Masya Allah, tiga kata di sini jamak semua ikhwan. Aulaika, mana a di sini? Apakah hal ulaika mereka. Nah, ulaika, anak-anak ingatkan sekali lagi, ulaika untuk benda yang jauh atau benda yang dekat ya, kawan? Jauh. Yang jauh. Benda yang jauh. Tepatnya. Nah, untuk jamak dan benda yang jauh. Ulaika nisa'u, mereka para wanita itu khalatuki. Apakah mereka para wanita itu khalatuki? Khalat. Jamak daripada khalatun. Khalah. Dan sudah kita bahas kemarin, khala itu bibi. Tapi bibi dari mana? Dari pihak ibu atau pihak bapak? Ibu. Khala, pak, bibi dari pihak ibu. Adapun bibi dari pihak bapak, namanya? Ammah. Ammatun atau ammah. Jamaknya khalatun, di sini antum lihat khalat. Khalatun. Lalu digabung dengan domir anta sehingga menjadi khalatuki. Khalatuki. Nah, karena di sini yang diajak bicara adalah Maryam. Khalatuki, bibi-bibimu ya Maryam, wahai Maryam. Kita ulang sekali lagi. A'ulaikan nisa'u khalatuki ya Maryamu. Terjemahkan ya akhir kirim. Apakah mereka para wanita bibi-bibi kamu ya wahai Maryam? Nah, apakah mereka wanita itu, para wanita itu bibi-bibimu wahai Maryam? Jawabannya la hunna ammati. La, tidak, hunna mereka itu. Hunna di sini untuk perempuan ya kan. Kalau untuk laki-laki hum. Hunna untuk perempuan, kalau laki-laki hum. Hunna ammati, mereka itu ammati. Lagi-lagi ini gabungan antara dua kata. Ammatun dengan ana. Ammati bibi-bibiku. Tapi apa beda antara khalah dengan ammah di sini, Juan? Sekali lagi, apa mananya? Apa bedanya? Ammah, bibi sama. Lain jurusan. Lain jurusan. Lain lain apa namanya? Lain jurusan. Kalau khalah dari pihak ibu, kalau ammah dari pihak bapak. Jadi kalau khalah itu misalnya saudaranya ibu kita. Kekerabatannya ke ibu ya. Nah, saudara ibu kita. Apapun ammah itu saudara perempuannya bapak kita. Bapak, iya. Bapak kita punya saudara-saudara perempuan. Nah, bibi-bibinya itu disebut ammah. Tapi kalau saudara dari pihak ibu adalah khalah. Iya. Dibedakan dalam bahasa Arab. Karena ini juga berpengaruh dalam misalnya masalah ilmu waris misalnya. Ini sangat berpengaruh sekali. Nah, kita lanjutkan. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Haulai atibba'u wa ulaika muhandisuna. Insyaallah enggak ada yang sulit sini. Bagaimana terjemahnya akhiri? Haulai atibba'u, mereka itu adalah para dokter. Nah. Dan mereka itu para insinyur. Para insinyur. Ha ula dan ulaika maknanya sama kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Tapi tentu bedanya seperti yang kita telah jelaskan tadi. Ha ula untuk yang dekat, ulaika untuk yang jauh. Kita lanjutkan, Ikhwan. Insyaallah masih terus mengikuti dengan baik Ikhwan dan Akhwat di rumah. Ha ulair rijalu fuqara'u wa ulaika aghniya'u. Ha ulair rijalu fuqara'u. Mereka itu ar-rijal, jamak daripada rajul. Rajul. Mereka itu laki-laki fuqara, miskin. Para fuqara, orang-orang yang fakir. Wa ulaika aghniya'u, dan mereka itu orang-orang kaya. Nah. Ulaika tullab, sebentar. Fuqara jamak daripada fuqara'u, jamak daripada fakirun. Aghniya'u jama' daripada ghaniyun. Ulaika at-tullabu dhi'afun. Ulaika at-tullabu dhi'afun. At-tullab mufrad, mufradnya adalah, kata tunggalnya adalah talibun. Dhi'afun dhaif. Dhaifun. Na'am. Dhi'afun, na'am. Jama' daripada dhaifun. Yang lemah. Mereka itu para siswa yang lemah-lemah. Apa maksudnya ini? Fisiknya atau gimana, Khan? Wallahualam. Man ulaikar rijalu? Siapa mereka laki-laki itu? Jawabannya hum wuzara'u, masyaallah. Hum wuzara'u. Mereka itu para gubernur, para menteri. Nah, wuzara di menteri. Nah, dalam bahasa kita di sini tentu. Insyaallah jelas, ikhwan? Mafhum. Kita baca sebentar baru kita buka untuk para pendengar. Baik, ya ikhwan. Istami'u tsumma khariru. Dengarkanlah, ikuti sama-sama. Antum di studio dan ikhwan dan akhwat di rumah, hayya. Sama-sama kita baca. Haula'i ikhwati. Hayya, ikhwan. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai wa ulaika asdiqai. Kita sambung. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Naam. Man ulaika ar-rijalu at-tiwalu? Man ulaika ar-rijalu at-tiwalu? Man ulaika ar-rijalu at-tiwalu? Man ulaika ar-rijalu at-tiwalu? Hum atibba'u min Amerika. Hum atibba'u min Amerika. Hum atibba'u min Amerika. Hum atibba'u min Amerika. Sekali lagi, atibba'u. Atibba'u. Naam. Man ulaika an-nisa'u? Man ulaika an-nisa'u? Hunna ummahatut talibati. Hunna ummahatut talibati. Aba'ut tullabi indal mudiri. Aba'ut tullabi indal mudiri. A'ulaika an-nisa'u khalatuki ya Maryamu? أولئك النساء خالاتك يا مريم لا هن عماتي لا هن عماتي هؤلاء أطباء هؤلاء أطباء sekali lagi Evan أطباء أطباء yang bertasdid adalah ba'na وأولئك مهندسون وأولئك مهندسون kita ulang sekali lagi هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون هؤلاء أطباء وأولئك مهندسون نعم أحسنتم هؤلاء الرجال فقراء هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء وأولئك أغنياء kita sambung هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء ممتاز أولئك الطلاب ضعاف أولئك الطلاب ضعاف ضعاف ضعاف من أولئك الرجال من أولئك الرجال هم وزراء هم وزراء هم وزراء هم وزراء ممتاز طيب نفتح المجال للمستمع طيب bagi para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung Anda bisa menghubungi di line telepon 8230218236543 dan kita buka untuk telepon yang pertama assalamualaikum halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa bapak di mana dari Pak Budi di Tambun baik ada bukunya pak ya ada ah, ya. Alhamdulillah kenapa halo Pak Budi alhamdulillah ana bi khair masyaallah Pak Budi sebelumnya sudah belajar bahasa Arab sebelumnya Pak Budi belum Pak, ini baru ngikutinya langsung dari pelajaran 10. Masya Allah, sudah fase ini Pak Budi, Masya Allah. Belum bisa. Tapi Pak Budi, silakan dibaca Pak Budi, foto dicoba. Ha'ulai ikhwati. Nah. Wa'ulaika asdiqai. Mumtaz. Nah. Mereka itu saudara-saudara laki-lakiku. Nah. Dan mereka itu teman-temanku. Nah, asdiqai di sini teman laki-laki atau perempuan Pak? Teman laki-laki. Karena asdiqa'u jamak daripada shodiqun. Nah. Shodiqun. Kalau saudara teman perempuan shodiqatun. Shodiqatun. Nah, jamaknya kalau shodiqatun shodiqat. Shodiqat. Nah. Shodiqat. Nah, jadi teruskan Pak Budi. Man ulaikar rijalut tiwalu. Nah. Siapa mereka itu laki-laki yang tinggi-tinggi? Laki-laki yang tinggi-tinggi itu. Nah. Hum atibau min amrika. Sekali lagi Pak Budi. Hum atibau min amrika. Ahsanta. Mereka itu para dokter dari Amerika. Mumtaz. Man ulaikan nisa'u. Siapa? Siapa mereka itu para siapa? Mereka para wanita itu? Nah. Kunna ummahatut talibati. Mereka itu ibu-ibu para siswi. Mumtaz. Aba'ut tullabi 'indal mudiri. Bapak-bapak dari siswa. Dari para siswa? Bapak-bapak dari para siswa berada di bersama. Naam. Jamil. Ruang kepala sekolah. Jamil. Beda antara haula dan ulaika apa Pak Budi? Ya ini Ustaz, kalian bertanya nih, oh. Bolehkah kita bedakan kalau haula itu kita artikan ini dan ulaika itu kita artikan itu gitu. Misalkan mereka ini dan yang ulaika itu mereka itu gitu. Mumtaz, usulan yang luar biasa ini. Ya untuk ini Pak ya, untuk membedakan ini yang dekat ini yang jauh Pak ya. Ya, ya. Ya mumtaz. Ya sepertinya bisa begitu Pak usulannya Masya Allah. Ya baru saya belum enggak terpikir tadi begitu Pak. Bisa juga begitu, mereka ini para mereka ini saudara laki-lakiku. Dan mereka itu teman-temanku iya. Mumtaz. Bisa jadi begitu Pak. Wallahu a'lam. Sepertinya usulan yang bagus sekali ini. Taib. Syukran Pak Budi. Jazakallah khair. Iya. Yes. Ada lagi Pak? Enggak diteruskan ini. Sudah cukup Pak. Biar nanti ya banyak berikan yang soalnya, Pak. Ya. Setengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Pak Budi. Kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain di 8236543. Anda bisa menghubungi kembali dan kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Ummu Khadijah di Candet. Di Candet ya, silakan. Silakan Ummu Khadijah dibaca. Ya? Ya dari yang A'ulaikan nisa'u. Suaranya agak keras ya, Mi ya? Oh iya. Ya, silakan. A'ulaikan nisa'u. Naam. Khalatuki ya Maryam. Sekali lagi Ummu Khalatuki. Khalatuki ya Maryamu. Naam. La hunna hunna amati. Nah, hunna sekali lagi. Hun la hunna amati. Ammati. Ammati. Mumtaz. Teruskan Ummu. Ummu paham insyaallah ya Ummu ya? Paham insyaallah yang dibaca insyaallah ya? Insyaallah. Baik, baik. Fadal, istamir. Haulai attiba'u. Sekali lagi Ummu, yang di tasdid itu ba bukan ta-nya. Oh iya. Haulai attiba'u. Ta-nya jangan ditahan. Attiba'u. Haulai attiba'u. Mumtaz, bagus. Wa ulaika wa ulaika muhandisa. Sekali lagi Ummu, muhan muhandisa. Muhandisuna. Diberi harakat Ummu, muhandisuna. Ini anak enggak pakai buku. Oh, anak. Sekali lagi itu Ummu dengarkan ya, anak baca. Oh iya. Naam. Sekali lagi Ummu, haula'i atibba'u. Haula'i atibba'u. Ta-nya tidak tasdid. Atibba'u. Atibba'u. Mumtaz. Wa'ula'ika muhandisuna. Wa'ula'ika muhandisuna. Nah. Haula'ir rijalu fuqara'u. Haula'ir rijalu fuqara'u. Wa'ula'ika aghniya'u. Wa'ula'ika aghniya'u. Naam. Ula'ika tullabu di'afun. Ula'ika tullabu li'abun. Di'afun. Sekali lagi Ummu. Ula'ika tullabu di'afun. Di'afun. Di'afun. Mumtaz. Man ula'ika ar-rijalu. Man ula'ika ar-rijalu. Hum wuzara'u. Hum wuzara'u. Hum wuzara'u. Sekali lagi Ummu. Hum wuzara'u. Hum fuqara'u. Waw wuzara. Waw zai ra alif hamzah. Wuzara'u. Hum wuzara'u. Mumtaz. Maknanya insyaallah semua paham Ummu ya? Insyaallah. Baik, ya kalau dibaca tanpa paham mending enggak ada manfaatnya Ummu. Iya, enggak ana pengen dapat bukunya gimana sih ya? Oh, gimana? Nanti insyaallah Aisyah nanti informasikan bagaimana Bu insyaallah. Oh iya. Iya. Ya, syukran Ummu. Jazakallahu khair. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar di 8236543 untuk dua penelpon berikutnya. Anda bisa menghubungi di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Anisa. Di Bekasi. Mana? Bekasi, Taib. Silakan. Dan agak keras suaranya ya. Iya. Silakan Ummu Anisa. Di ulang dari awal kembali. Iya. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Nah. Mereka itu saudara laki-laki saya. Dan mereka itu teman-teman saya. Nah, mereka ini saudara-saudara laki-laki saya. Nah, istamir. Teruskan. Man ulaikar rijalu tiwalu. Siapa mereka itu laki-laki dewasa yang tinggi-tinggi? Nah. Hum atibba'u min Amerika. Mereka para dokter dari Amerika. Mumtaz. Man ulaikan nisa'u, siapa mereka wanita-wanita itu? Nah, hunna ummahatut talibati, mereka itu para ibu dari siswi-siswi. Nah, aba'ut tullabi indal mudiri, bapak-bapak murid para bapak murid-murid bersama para rektor. Naam, jamil, ahsan. Syukran Umu. Hayakumullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair pada Munisa di Bekasi. Bagi para pendengar yang lain, silakan Anda bisa menghubungi 021-823-6543 untuk melanjutkan pembacaan fasal yang jim ini ya, yang pada halaman 78 bagi Anda yang memiliki buku cetakan kedua, dan halaman 81 cetakan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa, di mana? Dengan Umu Haidar. Di mana, Umu? Terima kasih. Silakan Umu Haidar, diteruskan dari kalimat aula ikan nisa'u. Aula ikan nisa'u khola tuki ya Maryamu. Naam. Teruskan. La. La hunna ammati. Naam. Umu, insyaallah paham apa yang dibaca? Insyaallah. Teruskan Umu, tidak usah terjemahkan, langsung saja. Haula'i atibau. Naam. Wa ula'ika muhandisuna. Muntaz. Haula'i rijalu fuqara'u wa ula'ika aghniya'u. Muntaz, ahsant. Ulaikat nah. Ulabu di'afun. Nah, mana di'afun Umu? Lemah. Lemah. Ya, mufradnya, kata tunggalnya apa? Do'ifun. Ah, do'ifun. Do'ifun. Nah, yang panjang ainnya, bukan mutotnya. Nah, istimewa Umu, teruskan. Man? Man ulaikat rijalu hum uzara'u. Jamil. Nah, syukuran Umu. Jazakillahu khairan. Ya, jazakallahu khair. Saya set. Nah, baik, kita lanjutkan. Iya. Nah. Sepertinya para penonton rata-rata ibu-ibu semua ini. Mudah-mudahan setelah ini para ikhwan insyaallah. Baik, kita masuk ke tamarinu. Kita masuk ke tamarinu. How will sudah ketemu ikhwan insyaallah? Safah kam halaman berapa? Isnan wa samanun. Halaman 82. Tamarinu latihan-latihan. Hawilil mubtada'a fi kullim minal jumalil atiyati ila jam'in. Hawilil mubtada'a fi kullim minal jumalil atiyati ila jam'in. Saya bisa terjemahkan ini, ikhwan. Hawil al mubtada' rubah. Rubahlah al mubtada'. Mana alam mubtada? Isim yang ada di depan kalimat. Kata benda yang ada di depan kalimat. Itu mubtada namanya. Kenapa dinamakan mubtada? Karena ibtada'a bihil kalam. Karena dengan isim itu dimulainya kalimat. Jadi alam mubtada apa tadi, Ikhwan? Kata benda yang ada di awal kalimat. Hawwilil mubtada'a fi kullim minal jumalil atiyah, pada tiap kalimat-kalimat berikut, ila jama'in, menjadi jama', menjadi jama'. Jadi nanti antum lihat mubtada'nya masih mufrad, masih tunggal. Yang diminta di sini adalah dirubah menjadi jama'. Kita lihat contohnya, misalun. Antum lihat contohnya, ikhwan, misalun. Dzalikar rajulu mudarrisun. Dzalikar rajulu mudarrisun. Dia perubahannya, karena ini zalika, sehingga perubahannya harus ulaikar rijalu mudarrisuna. Ketiga-tiganya berubah menjadi jamak. Mubtalanya berubah jadi jamak, tapi karena mubtalanya berubah jadi jamak, konsekuensinya kata berikutnya pun harus berubah menjadi jamak. Zalika menjadi ulaika. Ini mubtalanya. Isim isyarah yang ada di depan ini mubtalanya, zalika. Maka ketika isim isyarahnya zalika menjadi ulaika, maka ar-rajulu berubah menjadi ar-rijalu. Kemudian mudarrisun menjadi mudarrisuna. Ini satu konsekuensi. Enggak mungkin ulaika berubah yang lainnya enggak berubah, enggak mungkin. Yeah. Karena ini kata tunjuk untuk orang yang banyak. Mau enggak mau yang tadinya mufrad menjadi jamak. Nah, kenapa tidak dirubah menjadi haulai ya ikhwan? Karena syaratnya untuk yang jauh. Karena di sini mufradnya adalah zalika, maka ulaika. Kalau mufradnya hadza baru haula. Nah. Baik, kita mulai nomor 1, la'alla naftah al-majal. Langsung aja kita buka para pendengar untuk menjawab. Bagi para pendengar yang ingin menjawab untuk tamrin yang pertama dari fasal yang jim, Anda bisa menghubungi di 0218236543, dan untuk cetakan yang pertama di halaman 82 dan cetakan yang kedua di halaman 78. Assalamualaikum. Halo. Salam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Anissa di Kalibata. Baik, silakan. Silakan Umu Anissa. Di mana kita sekarang ini? Umu? Halo. Baik, terputus. Afwan. Saya kita berikan kesempatan untuk pertanyaan ini kita buka untuk pendengar ikhwan ya. Bagi para pendengar ikhwan silakan Anda bisa menghubungi di 0218236543. Dan untuk pendengar ahwat dibanding sementara kita angkat telepon yang selanjutnya untuk tamrin yang pertama. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Dengan Umu Amar. Baik, Umu Amar di mana? Di Tambun. Iya. Silakan, Ustaz. Baik, Umu Amar, silakan dibaca soal nomor satunya, Umu Amar. Iya. Mandalikal fata. Naam. Mandalikal fata. Naam. Sekarang dirubah menjadi jamak. Man ulaikal fatayatu. Nah, al fata. Ini laki-laki Umu. Kalau al fatayatu perempuan nanti jadinya. Man ulaikal fatatu. Al fatatu mufrad. Naam. Man ulaikal fityatu. Mumtaz. Man ulaikal fityatu. Naam. Teruskan Umu. Isnan. Min aina dhalikal mudarrisu. Dibaca no angkanya Umu. Yeah. Isnan. Isnan. Min aina dhalikal mudarrisu. Naam. Min aina ulaikal mudarrisuna. Mumtaz. Naam. Salasa. Naam. Tilkal fatatu bintut tobibi. Naam. Ulaikal fatayatu banatut tibai. Banatut tibai. Banatu atibau. Atibau. Afan, banatu atibai. Atibau. Afan, atibaa. Atibaa. Naam. Apa sebabnya atibaa? Saya enggak tahu. Enggak apa, enggak apa. Itu nanti insyaallah Umu. Tidak perlu jawab jasa sekarang. Nah. Sekali lagi Umu jawabannya? Iya. Sekali lagi. Ulaikal fatayatu banatu attiba'a. Sekali lagi banatu. Banatut. Banatut. Afwan. Banatu al-attiba'a. Banatu attiba'a. Baik. Sebenarnya tidak berubah pun tidak masalah. Tobi, banatut tobi tidak masalah sebenarnya. Tapi labas. Boleh disambung Ustaz? Banatut tiba. Banatul atibba. Karena al atibba jadinya nam. Iya. Arba'ah. Hadat talibu min inkaltaro. Nah. Wadalika min faronsa. Nah. Haula it tulabu min inkaltaro. Naam. Wa ulaika min faronsa. Mumtaz. Naam. Sini hadha maka berubah menjadi haula, bukan ulaika. Mumtaz. Baik. Khamsa. Khamsa. Adalikal muhandisu muslimun. Naam. Haula. Ada a-nya di situ. Ula adalika ya. A'ula ikal muhandisuna muslimuna. Mumtaz. Cukup Umu. Jazakillah khair. Mumtaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk pendengar selanjutnya kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan bagi pendengar akhwat dan ummahat depending sementara kita berikan kesempatan teman-teman untuk mengikuti teman-teman pendengar ikhwan silakan ya, 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus. Silakan bagi para pendengar yang lain, Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan, Anda bisa layangkan di 088-887-63110. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Dengan Komar di Cijantung. Ya, Pak Komar ya, silakan. Nah, terima kasih Pak Komar. Alhamdulillah, biru khair. Masya Allah. Fadal Pak Komar, rekam 5, nomor 5. Nomor 6. 6 itu. Nah. Hadhihi mar'atu. Ada alif lamnya? Hadhihil mar'atu mumarridatu wa tilka tabibatun. Nah, mumarridatun. Nah. Haula'in nisa'u mumarridatun. Nah. Wa ula'ika tabibatun. Tabibatun. ممتاز. طيب. استمر. سبعة. Man hadza waladu tawilun tawilu. Naam. Man haula'i. Al-walad jama'nya? Auladu. Al-auladu. Naam. Man haula'i, sekali lagi. Man haula'i il. Man haula'il auladu at-tiwalu. At-tiwalu. Naam. Teruskan, istamir, samaannya. Tilkal fatatus sogiratu ukhtun hamidin. Ukhtu hamidin. Hamidin. Nah. Ulaikal fatayatus sigaru. Nah. Akhwatu hamidin. Muntaz. Nah. Tisa. Tilkal mar'atu ammut talibati. Ah, sekali lagi Pak Komar. Tilkal mar'atu. Mar'a'a, jangan ain. Mar'atu. Mar'atu. Nah. Mar'atu. Naam. Ummut talibati. Naam. Bagaimana jawabannya? Ula ikan nisa'u. Ummahatu talibati. Mumtaz. Naam. Asyara. Zalikar rajulu alimu. Zalikar rajulu alimun kabir. Dicetakan lama di sini, tajirun kabir. Taip, silakan teruskan. Alimun kabirun. Minal mamlakatil arabiyyatis suudiyyati. Zalikar rajulu alimu. Alimun kabirun minal mamlakati al arabiyyatis suudiyyati. Ikutin ana Pak Komar. Minal mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah. Nah, di mana Pak ini? Apa nama negara ini? Kenapa Ustaz? Nama negara apa ini? Negara Arab. Nah, kerajaan Arab Saudi. Kalau mamlakah itu artinya kerajaan. Kerajaan Arab Saudi. Nah, bagaimana jawabannya Pak Gawat? Ula'ikar rijalu ulama'u kibarun. Nah. Minal mamlakatil Arabiyyatis Saudiyyah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran Pak Komar. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Bapak Komar. Kita berikan kesempatan seperti yang break. Ya, bagi para pendengar jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Dan kemana-mana kita kembali setelah kita ikuti jeda yang berikut ini terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Raja Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah Lidzakirin wal dzakira. Dengan rajin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM dalam kajian edisi malam bimbingan bahasa Arab. Dan bagi Anda mungkin yang baru bergabung bersama kami, pelajaran pada malam ini memasuki pelajaran yang masih pelajaran yang ke-13 fasal yang jim, yang merupakan bab terakhir dari pelajaran ke-13 kita, dan kita sudah masuk ke tamrin yang pertama. Terus selanjutnya kita lanjut dengan bahasa tafadhol. Nah, baru saja kita menjawab latihan pertama. Al-an at-tamrin ats-tsani. Sekarang latihan kedua. At-tamrin ats-tsani yaqul, antum dengarkan di sini apa permintaannya. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin lil ba'idi. Dzalika tilka ulaika. Di sini ada tiga pilihan sini. Ashir, tunjuklah atau gunakan kata tunjuk, ilal asma'il atiya, untuk kata-kata benda berikut, dengan bismi isyaratin, dengan kata tunjuk lil ba'id, yang jauh. Kata tunjuk untuk yang jauh. Di sini diberikan tiga pilihan, kalau bukan dzalika atau tilka atau ulaika, tergantung mana yang lebih sesuai dan mana yang lebih tepat. Nah, faham tum ya ikhwan, insyaallah? Wadih? Jelas? Jelas. Kita coba langsung para ikhwan dan akhwat di rumah untuk silakan mencoba untuk menjawab. Tepat. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang ada di rumah dan yang mana saja berada, Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa kamu di mana? Di Grandan. Iya. Agak keras suaranya, Mi, ya? Tafadhal Ummu Ihsan, latihan kedua tadi dimulai, nomor satu. Wahid. Wahid. Zalika talibun. Zalika talib, mumtaz. Isnan. Isnan. Agak panjang. Ulaika tujarun. Tujarun. Ulaika tujarun. Naam. Salasa. Naam. Ulaika mudarrisatun. Jamil. Arba'a. Naam. Tilka tabibatun jadidatun. Mumtaz. Khamsa. Ulaika ummahatun. Disambung umum terus. Ulaika ummahatut talibatun. Ummahatut talibati. Ulaika ummahatut talibati. Naam. Sitta. Sitta. Ulaika aba'ut tullabu. Tullabi. Kenapa tullabi ummu? Aba'ut tullabi. Masih ingat mudhaf dan mudhafu ilaih? Mudhafu. Nah, at-tullabi di sini mudhafu ilaih. Mudhafnya adalah aba'u. Nah. Istamir, teruskan ummu. Sab'a. Naam. Ulaika fallahi. Fallahun. Fallahun. Fallahun ini mufrad tunggal atau jamak ummu? Jamak. Jamak daripada? Apa? Fallah ini mufrad, tunggal. Fallahi. Fallah ini mufrad. Jamaknya? Mu'annas ya. La, fallahun muzakkar. Muzakkar. Menjamak daripada fallahun, fallahuna. Fallahuna. Nah, jadi di sini menggunakan kata tunjuk bagaimana umum? Zalika. Zalika. Sekali lagi umum? Zalika fallahun. Nah, ma mana fallahun? Petani. Petani, nah. Samania. Samania. Nah. Tilka ummu Muhammadun. Ummu, sama seperti kalimat aba'ut tullabi tadi ummu. Tilka ummu Muhammadin. Nah, ummu Muhammadin. Tilka ummu Muhammadin. Nah. Tis'ah. Tis'ah. Zalika sadiq. Zalika sadiqi. Nah, zalika sadiqi. Agak panjang kafnya. Zalika sadiqi. Nah, mumtaz. Nah. Asyara. Asyara. Ulaika akhwati. Naam. Ihda asyara. Ahada asyara. Ahada asyara. Tilka ikhwati. Tilka ikhwati. Sahih? Tilka ikhwati? Kalau tilka akhwati, ulaika akhwati betul. Ini ikhwah, jama' apa ini? Jama' apa murad umum? Ulaika. Naam. Karena dia ini jama' daripada? Akhun. Akhun. Naam. Ulaika ikhwati. Nah, terakhir. Nah, bahas. Syukran umum jazakallahu khair. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar di 8236543. Di belakang Umu Ihsan, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Saya terputus ya. Fuan, bagi para pendengar yang ingin mencoba dan khususnya kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pendengar Ikhwan di 8236543. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Dari Ibu Tari di Bekasi mau mencoba ini, Pak. Oh iya, agak ya. Keras suaranya, Bu ya? Iya. Silakan Bu Tari. Ya. Latihan yang kedua tadi, Bu Tari, dari awal ya. Lagi. Nah. Wahid. Dalika polibun. Nah, mumtaz. Isnan. Ulaika tujjarun. Naam. Salasa. Ulaika mudarrisatun. Mumtaz. Nah. Arba'ah. Tilka tabibatun tilka tabibatun jadidatun. Ah, santi. Nah. Khamsah. Nah. Ulaika ummahatut talibati. Nah, mumtaz. Berapa? Sittah. Sittah. Ulaika aba'ut tullabi. Sekali lagi, Bu Tari. Ulaika aba'u. Yang alif panjang. Aba'ut. Ulaika aba'ut tullabi. Jangan terlalu panjang umum. Di sini tidak dikenal 4-5 harakat. Cukup 2 saja. Iya. Ulaika aba'ut tullabi. Nah, jemil. Sab'ah. Nah. Dhalika fallahun. Nah. Samaniyah. Nah. Tilka ummu Muhammadin. Mumtaz. Tis'ah. Dhalika sodiki. Naam. Asroh. Asyarah. Asaroh. Naam. Ulaika akhwati. Mumtaz. Ahada asar. Ulaika ikhwati. Ikhwati. Ikhwati. Naam, ikhwatun itu jamaah daripada apa, Bu Tari? Akhun. Akhun, mumtaz. Syukran, Bu Tari, jazakallahu khair. Saya mau tanya boleh? Ya, silakan, tepatlah. Ini saya pernah membaca ana min Amerika. Nah. Kemudian ana minal Hindi. Nah. Apa kaidahnya untuk membedakan ada alif lamnya sama enggak itu? Oh iya. Saya dengarkan di radio. Syukran, jazakallahu. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, nama-nama negara selain Arab memang agak sulit kita. Sana sini tidak tahu bagaimana kaidahnya. Ada nama negara yang pakai alif lam, ada yang tidak. Kuwait misalnya Al Kuwait. Lalu Mesir ada tidak menggunakan, bukan Al Mesir. Bisa juga Mesir. Nah. Allah wa'alam. Anda tidak paham maksudnya. Allah wa'alam. Tapi ya. Kita tidak paham. Dan untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk pendengar Ikhwan. Dari dua penelpon akhwat sudah kita terima. Dan bagi pendengar yang selanjutnya ingin mengikuti interaktif ini, kita berikan kesempatan untuk pendengar Ikhwan di 8236543 untuk ummahat dan juga akhwat dipending sementara. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abdullah di Tambun. Thank. Masya Allah. Kaifa halak ya Abdullah? Khair, alhamdulillah. Masya Allah. Istamir ya, teruskan ah Abdullah. Ayy rakam? Tamrin al-thani. Tabda min rakam wahid. Wahidun. Lalika talibun. Naam. Isnan. Ulaika tujjarun. Naam, tujjarun jama' min? Min tajirun. Tajirun, jameel. Salasa. Ulaika mudarrisatun. Mumtaz. Arba'a. Naam. Tilka tabibatun jadidatun. Naam, sahih. Khamsa. Ulaika ummahatut talibatu. Naam ya akhir kirim. Ulaika ummahatut talibati. Naam, limada talibati? Mudafun ilayhi. Naam, jameel. Ahsant. Sitta. Naam. Ulaika aba'ut tullabi. Naam. Sab'a. Zalika fallahun. Ahsant. Samaniya. تلك أم محمد. جميل. تسعة. ذلك صديقي. نعم. عشرة. أولئك أخواتي. أولئك أخواتي. نعم. أحد عشر. أحد عشر. أولئك إخوتي. أولئك إخوتي. أحسن. شكرا يا أخي. جزاك الله خير يا عبد الله. أياكم. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Abdullah. Sepertinya kita lanjutkan aja ke tamrin as-salis. At-tamrin as-salis. Latihan ketiga. Hati jam'al kalimatil atiyah. Hati jam'al kalimatil atiyah. Berikan jamak daripada kata-kata berikut. Berikan bentuk jamak daripada kata-kata berikut. Sahlun insyaAllah, ikhwan. Mudah sekali ini. Nah, faham apa yang diminta, ikhwan? Faham. Taib, labas. Naftahal majalil mustama. Kita berikan kesempatan kembali untuk menjawab pertanyaan bagi pendengar di rumah di 823-6543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Umi Ahsan, Buta. Ah, iya, silakan. Ya, silakan Umi Ahsan. Yang tadi nomor tamrin as-salis. Latihan ketiga, sekarang. Umun. Nah, jamaknya? Umahat. Ummahatun. Sekali lagi umum. Ummahatun. Nah, mumtaz. Abun. Abun, pendek. Abun. Abun. Nah. Aba'un. Aba'u. Aba'u. Aba'un. Aba'un. Nah. Imro'atun. Imro'atun. Imro'atun. Nah. Bagaimana jamaknya? Mar'atun. Ah, bukan. Ah, bagaimana Ummu? Ingat-ingat Ummu. Bagaimana Ummu? Hah? Taib. Imra'atun jamaknya? Nisa'un. Imra'atun jamaknya? Nisa'un. Nisa'un. Nah. Istamir? Ammatun. Ammatun. Nah. Ammatun. Nah, naam. Ammatun. Nah, sahih. Teruskan Ummu. Dhaifun. Dhaifun. Ain dhaif. Dhaifun. Naam. Jamaknya? Dhaifun. Dhaifun. Naam. Wasirun. Naam. Wasirun. Nah, la Ummu. Ada di nasnya di bagian jim di awal tadi di bagian terakhirnya hum apa bacanya itu hum wasara'u. Naam, sahih. Jadi wazirun jamaknya apa Ummu sekali lagi? Wasara'u. Naam, jamin. Teruskan. Ismun asma'u. Ismun asma'u. Asma'u, jamin. Baik, syukran Ummu, jazakallahu khair. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kembali set. Baik, fadal. Ya, bagi para pendengar yang ingin menjawab tamrin yang ketiga dari pelajaran yang ke-13 Anda bisa menghubungi di 823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abu Abdullah di Asal minggu. Baik, silakan. Fadhil Abu Abdullah. Latihan ketiga tadi kan? Nah. Ummul Umma'atun. Nah. Abun Aba'ud. Nah. Umra'atun Nisa'ud. Nisa'ud, nah. Amatun Amatun. Sekali lagi, akhi. Amatun Amatun. Nah. Amatun. Nah, sahih. Sahihun Di'afun. Di'afun, nah. Wazirun Wuzara'u. Wuzara'u. Nah. Ismun Asma'un. Asma'un, nah, jemil. Ahsanta ya akhi, syukran, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita masuk ke tamrin ar-rabi. Latihan keempat. Iqra' waktub. Iqra' waktub, nah. Ma mana iqra' waktub ya khan? Baca dan tulis. Baca dan tulis. Nah, mudah-mudahan ikhwan nanti menulis insyaallah. Insyaallah. Insya nah, alhamdulillah. Fi lauhil mahfuz ya. Sami ya akhi. Man yaqra ala hadha? Ikhwan di studio, siapa yang baca? Fadhil ya akhi, fadhil ya akhi. Iqra wa aktub. Nah. Asdiqa'u. Agniya'u. Nah. Akwiya'u. Atibba'u. Fuqara'u. Nah. Zumala'u. وزراء علماء علماء نعم اخي قرأت perhatikan di sini ikhwan wa akhwat fillah kalau perhatikan di sini kata-kata yang barusan kita baca tadi asdiqa'u aghniya'u aqwiya'u athibba'u fuqara'u zumana'u wuzara'u wa ulama'u semuanya antum lihat harakat akhirnya bukan tanwin harakat akhirnya bukan tanwin dia dhammah saja dhammah tunggal tidak dhammatain Apa sebabnya ikhwan? Di sini sebenarnya kita belum masuk ke bab nahwu wasarf tapi tidak mengapa sebagai muqaddimah dan juga penjelasan ringkas tentang apa sebabnya di sini tidak menggunakan tanwin karena kalau perhatikan semuanya memiliki wazan yang sama antum lihat. Antum lihat? Beberapa kata yang kita baca di sini semuanya memiliki ada kesamaannya. Di mana letak kesamaannya? Diakhiri dengan hamzah. Alifut ta'nits al-mamdudah. Para ulama bilang alifut ta'nits al-mamdudah. Alif lalu ada hamzah di belakangnya itu disebut sebagai alif at-ta'nits al-mamdudah. Nah, setiap isim yang memiliki bentuk seperti ini memiliki alif ta'nits al-mamdudah alif lalu hamzah di belakangnya maka dia tidak diperbolehkan diberi tanwin tidak diperbolehkan diberikan tidak boleh diberikan tanwin dia masuk ke bab nanti insyaallah penjelasan di pada al-mamnu' minas sarf isim-isim yang tidak boleh diberikan tanwin dan juga tidak boleh dikasrah. Nah, ini mungkin sebagai pembuka saja, tidak kita bahas secara mendetail. Insyaallah mudah-mudahan pada waktunya kita akan jelaskan secara menyeluruh insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan di bagian terakhir di Ad-Dars Ats-Tsalits Asyar bagian Jim ini. Asma'ul isyarati lil ba'id. Ada penjelasan di sini di dalam tabel agar lebih memudahkan bagi kita dan agar mudah diingat. Asma'ul isyarati lil ba'id. Asma'ul isyarah kata-kata tunjuk lil ba'id untuk yang jauh. Di sini dibedakan antara al-mufrad dengan jamak. Dibedakan antara isim isyarah untuk mufrad dan isim isyarah untuk jamak. Kalau mufrad Zalika. Kalau dia muzakkar, zalika. Kata tunjuk mufrad muzakkar, kata tunggal, kata tunjuk tunggal untuk laki-laki, zalika. Adapun kata tunjuk yang mufrad yang untuk muannas untuk perempuannya, tilka. Ini sudah kita bahas pada pelajaran-pelajaran lalu. Adapun yang sekarang yang kita bahas di Jim ini Asma'ul isyarah lil bait yang untuk selain dia untuk jauh tapi dan juga untuk benda yang jamak. lebih daripada dua. Maka di sini digunakan muzakkar dan muannas sama, ulaika. Muzakkar dan muannas sama, kita menggunakan sama-sama menggunakan ulaika. Tidak dibedakan antara yang muzakkar maupun yang muannas. Di mufradnya iya, zalika untuk laki-laki untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Tapi di sini ulaika tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, zalika talibun ini untuk tunggal laki-laki. Untuk perempuannya, untuk muannasnya, tilka talibatun. Lalu kata tunjuk yang jamaknya ulaika tullabun, ini untuk muzakkar. Untuk muannas ulaika talibatun, tidak berbeda. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada tabel Muhammadun zahaba, Muhammadun wa Hamidun wa Aliun zahabu. Wah, tuh lihat di sini, ikhwan. Ada tadi yang pertama hanya satu orang. Muhammadun zahaba. Lalu ketika ada Muhammadun wa Hamidun wa Aliun, ada berapa orang di sini, ikhwan? Ada tiga, maka menggunakan zahabu. Bukan zahaba lagi, tapi ada tambahan waw dan alif. Zahabu di situ. Antum paham bagaimana membedakannya? Kalau dia untuk tunggal Muhammadun satu orang saja zahaba. Tapi untuk jamak Muhammadun Hamidun sama Aliun, maka menggunakan zahabu ditambah waw dengan alif. Alif. Lalu untuk Maryam, Maryamu zahabat. Antum lihat Maryamu zahabat. Tunggal tapi karena perempuan diberikan tambahan ta utanis di belakangnya. Ta utanis. Ta yang menunjukkan dia perempuan. Zahabat. Kalau tadi Muhammadun zahaba, sekarang perempuan Maryamu zahabat. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Antum lihat di sini, ikhwan. Kalau lebih daripada dua jamak Maryam wa Aminah wa Fatimah, bagaimana bentuk kata kerjanya? Zahabna. Zahabna dengan tambahan nun an-niswah dengan ba sebelumnya di sukun. Ba-nya disukun lalu ditambah dengan nun an-niswah. Zahabna yang menunjukkan banyaknya perempuan. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Jadi tidak tepat kalau antum bilang Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabat. Lah, zahabat itu hanya untuk yang tunggal. Jadi kalau untuk laki-laki jamak zahabu, kalau untuk perempuan jamak zahabna. Paham tuh, ikhwan? Untuk mufrad laki-laki zahaba, tunggal laki-laki zahaba. Untuk tunggal perempuan zahabat. Lah ini antum letakkan di kata kerja yang lain. Misalnya apa, ikhwan? Selain zahaba, kata kerja lain. Qara'ah. Muhammadun qara'ah. Apa makna qara'ah? Membaca. Muhammadun qara'ah. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun qara'u. Tambah waw dan alif. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun qara'u. Faham tu? Lalu Maryamu qara'at. Maryamu qara'at. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu qara'na. Qara'na. Jangan panjang, ikhwan. Hati-hati, jangan qara'na. Lah, nanti beda-beda lagi itu. Qara'na, pendek nunnya. Qara'na. Apa lagi, ikhwan? Contoh lain. Selain zahaba dan qara'ah. Jalasna. Jalasa. Jalasa. Jalasa artinya? Duduk. Duduk. Muhammadun jalasa. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun. Jalasu. Jalasu. Tambah waw dan alif. Maryamu jalasat. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu. Jalasna. Antum lihat di sini, ikhwan, perubahannya. Jalasa, jalasu, jalasat, jalasna. Nah, ana rasa dua contoh tadi sudah jelas, insyaallah. Taib al-kalimatul jadidatu. Kata-kata baru. Mufradat yang baru di sini, ikhwan. Antum lihat dhaifun dengan dhaifatun jamaknya sama-sama dhaifun. Tidak ada bedanya, ikhwan. Dha'afun. Paham tum? Dha'afun jama' untuk dha'ifun dan dha'ifatun. Tidak ada bedanya. Dha'afun. Ummun jama'nya ummahatun. Ummun jama'nya ummahatun. Lalu abun jama'nya abaun. Abaun. Qawiyun jamaknya Aqawiyya'u. Qawiyun jamaknya Aqawiyya'u. Alimun jamaknya Ulama'u. Ulama'u. Nonton lihat ikhwan di sini bagaimana? Jelas insyaallah? Jelas. Baik. Qawiyun artinya qawiy, kuat. Qawiyun artinya kuat. Bagaimana Nabi Musa disifati dalam surat apa namanya itu? Inna khaira man ista'jarta qawiyun amin. Qawiy, kuat. Nah, amin dapat dipercaya. Ya, ada pertanyaan pesan singkat kita. Baik, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Apakah ada metode yang mudah untuk membuat kata yang tunggal itu menjadi jamak? Ada rumusnya atau hanya sekedar kita mengikuti orang Arab atau sifatnya sama? Ada. Nah, ada beberapa yang memang qiyasi, artinya qiyasi itu bisa kita ketahui rumusnya. Iya. Muslim, muslimun. Mu'min, mu'minun. Muhsin, muhsinun. Muslimah, muslimat dengan penambahan waw dan nun. Muslimuna, mu'minuna, muhsinuna, waw dan nun. Tapi ada juga yang lalu muslimatun, muslimah, muslimatun, mu'minah, mu'minatun. Penambahan alif dan ta. Nah, penambahan alif dan ta untuk perempuan. Kalau tadi untuk laki-laki waw dan nun, kalau perempuan alif dan ta. Lalu ada juga yang kejamaknya yang beda dengan mufradnya. Beda jauh. Dia tidak masuk dalam kategori dua kategori yang kita jelaskan tadi. Misalnya apa? Kitabun. Apa jamaknya? Kitabun. Kutub. Kutubun. Nah, kalau kutab, katib. Jamak dari katib. Kitabun jamaknya? Kutub. Kutub. Jadi bukan kitabat atau bukan kitabun. Kitabun. Bukan. Kutub. Berubah total dia. Kutub. Nah, jadi dun. Judud, jududun. Lihat antara bagaimana berbahannya. Jadi ada yang kiasi, ada yang bisa kita kiaskan dari yang lain. Ada yang samai, yang sudah mengandalkan ini, mengandalkan apa kata orang Arab saja. Nah, wallahu a'lam. Baik, untuk saya ada pertanyaan berikutnya, apakah du'afa jamak dari da'ifun juga? Du'afa, ya, du'afa dengan du'afun sama dia. Du'afa'u dengan du'afun merupakan jamak dari para du'afun dengan dhaifatul wallahu wala. Dan mengapa imra'atun yang kemasukan alif lam dibaca al-mar'atu bukan al-imra'atu? Al-imra'atu. Dari babas di Ciracas. Wallahu alam, ayane ana enggak tahu wallahu alam ini. Yeah. Wallahu wala. Taib. Iya. Taib. Taib ya ikhwan, wa akhwatillah alhamdulillah, baru saja kita selesaikan ad-dars tsalits asyar, pelajaran ke-13 ini. Dan alhamdulillah kita sudah lebih dari setengah buku ikhwan, alhamdulillah. Demikian dari ana, lebih kurangnya ana mohon maaf. Subhanahu wa hamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.